بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan lanjutkan bacaan kita dari kitab Al-Jami' As-Sahih mimma laysa fis sahihain, kumpulan hadis-hadis yang sahih yang tidak terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dan kalimat Al-Jami' ini menunjukkan bahwasanya kitab ini disusun sesuai dengan tertib susunan abwabil fiqhiyah, sesuai dengan susunan pembahasan-pembahasan masalah fikih. Naam. Dan pada pembahasan yang lalu telah kita sebutkan pembahasan yang Asy-Syaikh rahimahullah sebutkan, man jahila as-sawma, tentang orang yang tidak mengetahui hukum puasa. Ya, di mana sebelumnya disebutkan babu wujubi shaumi syahri ramadan, wajibnya puasa pada bulan Ramadan. Kemudian boleh disusulkan tentang menjahil as-saum, tentang orang yang tidak mengetahui tentang hukum puasa karena dia baru masuk Islam, atau mungkin jauhnya dia ya dari kaum muslimin, jauh nanti ada orang-orang yang menyampaikan lagi kepadanya. Itu adalah sesuatu perkara yang wajib ya, karena jauhnya dia dari kaum muslimin dan jauhnya dia dari ilmu, sehingga dia benar-benar tidak mengetahui, maka tentu hal ini akan mendapatkan udzur di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pada hadis yang telah lalu kita baca dari hadisnya Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, yadrusul Islam kama yadrusu wasyutsau, wa Islam ini itu berupa amalan-amalan lahiriah seperti puasa, salat, zakat, puasa, ya, haji. Nah, nantinya akan dilupakan, ya, sebagaimana hilangnya dan terhapusnya ukiran-ukiran yang ada pada pakaian. Hatta la yudra ma siyamun wala salah wala nusuk wala sadaqah, hingga tidak diketahui suatu masa nanti tentang perkara puasa, ya, tidak pula perkara salat, tidak pula perkara nusuk, ya, tidak pula perkara sedekah. Al hadis. Kemudian pembahasan berikutnya, fadlus shaum, keutamaan puasa, ya, keutamaan puasa. Setelah beliau menyebutkan hukum puasa, beliau mengikutkan pembahasan berikutnya, keutamaan puasa. Apa keutamaan bagi orang-orang yang berpuasa? Akan datang hadis, beberapa hadis yang beliau akan sebutkan. Qala al-Imam an-Nasa'i rahimahullahu taala, berkata al-Imam an-Nasa'i wa huwa Abu Abdurrahman Ahmad ibn Shu'aib rahimahullahu ta'ala sahibus sunan. Qala akhbarana Qutaybah, telah mengabarkan kepada kami Qutaybah, wa huwa Qutaybah ibn Sa'id Abu Raja al-Baghlani. Qala hadathana al-Layth, wa huwa al-Layth ibn Sa'd Abu al-Harith al-Fahmi al-Misri. An Yazid ibn Abi Habib, dari Yazid ibn Abi Habib. Yazid ibn Abi Habib, ya, Abu Habib, ayahnya beliau bernama Suwaid. Nah, jadi Yazid ibn Suwaid lebih populer dengan Yazid ibn Abi Habib. An Sa'id ibn Abi Hind, An Sa'id ibn Abi Hindin, ya, dari Sa'id ibn Abi Hind. anna mutarrifan, sesungguhnya mutarrif akan datang penyebutan namanya, beliau bernama Abdullah ibn Syakhir. Anna mutarrifan, sesungguhnya mutarrif rajulan min bani Amir ibn Sa'sa'ah. Ya, beliau adalah seseorang dari kalangan suku bani Amir ibn Sa'sa'ah. Haddathahu, telah menyampaikan kepada Sa'id anna Uthman ibn Abil As, ya, radiyallahu anhu, sesungguhnya Uthman ibn Abil As radiyallahu anhu da'alahu bilabanin. Ya, beliau, sesungguhnya Uthman ini memanggil mutarrif untuk meminum susu. Ya, itu maksudnya da'alahu bilabanin liyusqiyahu, untuk beliau berikan minuman kepada beliau. Ini Uthman ibn Abil As memanggil mutarrif. Ya, beliau ingin memberikan minuman susu kepada mutarrif ini. Faqala mutarrif, maka berkata mutarrif rahimahullah, inni sha'im, sesungguhnya saya sedang berpuasa. Inni sha'imun, sesungguhnya saya sedang berpuasa. Faqala Uthman radhiyallahu anhu, maka berkata Uthman radhiyallahu anhu, wahyu Uthman ibn Abi al-As, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul, saya pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, as-siyamu junnatun, sesungguhnya puasa itu adalah junnah, perisai. Kajunnati ahadikum minal qital, seperti perisai salah satu di antara kalian di medan perang. Hadha hadithun sahihun ala syarti syaikhain, hadith ini adalah hadith yang sahih sesuai dengan syaratnya Bukhari dan Muslim. Nah, kenapa dikatakan hadith adalah hadith yang sahih? Karena terpenuhi syarat-syarat hadith yang sahih. Yang pertama apa? Ittisalus sanad, itu bersambung sanadnya. Karena Qutaibah bahwa Ibnu Sa'id telah mendengarkan dari Al-Laits, Al-Laits juga telah mendengarkan, mengambil dari Yazid bin Abi Habib, demikian pula Yazid bin Abi Habib juga telah mendengarkan dari Sa'id bin Abi Hind. Kemudian beliau Sa'id ini telah mendengarkan dari Mutarrif, kemudian Mutarrif telah mendengarkan hadis ini dari Uthman bin Abi Al-As, sahabiyun radhiyallahu anhu. Kemudian Uthman telah mendengarkan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga apa? Terpenuhi syaratnya. Syarat yang pertama itu apa? Bersambung sanadnya. Kemudian syarat yang kedua apa? Bahwasanya yaruhi adlan dhabitun an mislihi, bahwasanya hadis ini diriwayatkan oleh orang-orang yang terpercaya. Karena Qutaibah, ya, Al-Laits ibn Sa'ad, Yazid bin Abi Habib, Sa'id bin Abi Hind, Mutarrif, ya, ini seluruhnya mereka adalah orang-orang yang fiqh, terpercaya agamanya, orang-orang yang jujur. Naam, dan juga terpercaya dari sisi ingatan, dari sisi kekuatan hafalannya. Naam. Juga hadis ini tidak ada syarat. Ya, tidak ada seorang rawi yang bersendiri mendatangkan suatu lafaz yang tidak dibawakannya oleh rekannya yang lainnya. Ya. Naam. Jadi tidak syarat dan juga tidak ada illah padanya. Juga tidak ada illah, ya. Jadi nah, syarat hadis yang sahih telah kita pelajari di kitab Al-Baiquniyah ataupun Manzumah Al-Baiquniyah. Jadi ittisalus sanad kemudian diriwayatkan oleh orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang fiqah, ya, tidak syadz, kemudian tidak ada cacat lainnya berupa illa yang akan menyebabkan ditolaknya hadis ini. Kemudian ala syarti syaikhain, sesuai dengan syaratnya Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini kata beliau sahih sesuai dengan syaratnya Bukhari dan Muslim. Ya. Nah, karena hadis-hadis yang sahih itu bertingkat-tingkat. Hadis yang paling tinggi kesahihannya adalah makana muttafaqan alaihi, yang sepakat Bukhari dan Muslim mengeluarkannya. Ya. Kemudian setelah itu hadis yang hanya diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari. Kemudian hadis yang hanya diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ya. Kemudian hadis yang sesuai dengan syaratnya Bukhari dan Muslim, seperti di sini. Kata beliau, sahih sesuai dengan syaratnya Bukhari dan Muslim. Kenapa dikatakan sesuai dengan syaratnya Bukhari dan Muslim? Karena Qutaibah bin Sa'id ini telah diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Juga Al-Layth juga Bukhari Muslim telah meriwayatkannya. Yazid bin Abi Habib juga telah meriwayatkan. Atau apa Bukhari Muslim juga telah mengeluarkan hadis-hadisnya Yazid bin Abi Habib. Demikian pula Sa'id bin Abi Hind. Demikian pula siapa? Mutarrib. Kemudian juga Uthman bin Abi Al-As. Juga ya terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Walaupun silsilah susunan sanad seperti ini dan hadis ini tidak dijumpai dalam Sahih Bukhari dan Muslim, tetapi para perawinya ini adalah semuanya telah terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, tentunya dengan susunan sanad yang lain dan juga dengan matan hadis yang lain. Nah, sehingga boleh mengatakan hadza haditsun sahihun ala syarti syaikhain. Hadis ini adalah hadis yang sahih sesuai dengan syaratnya Bukhari dan Muslim. Naam. Wa mutarrif huwa Ibnu Abdullah ibn Syikhir. Mutarrif dalam sanad ini namanya Abdullah atau mutarrif Ibnu Abdullah ibn Syikhir. Al hadits akhrajahu Ibnu Majah. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah rahimahullahu ta'ala, wa huwa Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid Al-Quzaini. Wa qala Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Naam. Telah juga boleh mengatakan dan telah berkata Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, qala haddathana Hajjaj, qala haddathana Layth ibn Sa'din, قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن أبي هل أن مطرفا من بني عامر بن صعصع حدثه أن عثمان ابن عبد العاص الثقفي رضي الله عنه دعا له بلبن ليسقيه فقال مطرف إني صائم فقال عثمان رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. Nah, Nabi mengatakan puasa itu adalah jannah, perisai dari neraka, tameng dari api neraka. Puasa menghalangi kalian, melindungi kalian dari siksaan api neraka. Kajunna ahadikum min alqital, sebagaimana naam perisai salah satu di antara kalian di medan perang, menghalangi kalian dari serangan senjata musuh. Wa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan saya juga pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, siyamun hasanun, puasa yang baik itu adalah siyamu thalathati ayyamin min asy-syahri, yaitu berpuasa selama 3 hari di setiap bulannya. Ya, di antara puasa-puasa sunnah yang terbaik yang dilakukan ya adalah berpuasa selama 3 hari di setiap bulannya. Hadza haditsun sahihun rijaluhu riyalus sahih. Perawi-perawi. Baik, hadis ini adalah hadis yang sahih. Perawi-perawinya perawi hadis yang sahih. Wa mutarrib huwa Ibnu Abdullah ibn Syikhir. Naam. Baik. Kaitannya antara hadis ini dengan judul, ya judulnya Fadlus Shaum, keutamaan puasa. Nah, apa keutamaan puasa? Nabi SAW mengatakan dalam hadis tadi, as-siyamu junnah, puasa itu adalah tameng, perisai. Ya. Nah, apa makna perisai di sini? Nah, penghalang dari siksaan api neraka. As-siyamu sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad yang boleh disebutkan di sini. Jadi Syekh Muqbil rahimahullahu taala sengaja membawakan lafaz hadisnya siapa Al-Imam Ahmad, karena di situ ada ya tambahan faedah berupa lafaz dijelaskan bahwa perisai puasa itu adalah perisai tameng ya naam ataupun benteng yang akan melindungi kalian dari siksaan api neraka. Ini salah satu makna di antara makna junnah, puasa adalah junnah. Dan di antara makna junnah yang disebutkan oleh para ulama, puasa adalah junnah, ay tirai ataupun tameng, ay mimma yu'addil abdu ilaiha minasyahawat. Jadi puasa adalah tameng yang akan menghalangi kalian dari perkara ajakan syahwat yang akan mengantarkan kalian masuk ke neraka. Ya. Oleh karena itu dalam hadis yang ma'ruf, ya, khususnya di kalangan para pemuda, ya, ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji fa man lam yastati' 'alayhi bis-sawm fa innahu lahu wija. Ya, fa innahu wija. Wahai sekalian para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah sanggup untuk menikah, segera dia menikah. Ya. Nah, dan siapa yang belum sanggup untuk menikah, ya, dari sisi mahar, ya, fa'alaihi bis-sawm, maka hendaknya dia berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena dengan berpuasa itu sebagai wija, ya, pemutus syahwat baginya. Fa innahu lahu wija'un, ya. Atau rapat yang tadi, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji, ya, sebelumnya. Nah, karena dengan menikah itu akan lebih menundukkan pandangan dan menjaga, ya, apa, kemaluan kalian untuk tidak terjatuh ke dalam perzinahan ataupun perbuatan fahisyah lainnya. Nah, siapa yang tidak sanggup, kata Nabi alaihi salatu wassalam, fa'alaihi bis-shaum, hendaknya dia puasa. Kenapa? Fa innahu lahu wija, karena dengan puasa itu akan memutuskan syahwatnya dia untuk sementara, bukan seterusnya. Ya, nah, akan memutuskan syahwatnya untuk sementara, ya, untuk menghalangi dia untuk tidak terjatuh ke dalam perbuatan fahisyah dan kejian. Nah, maka dengan puasa ini, kata Nabi alaihi salatu wassalam, akan membentengi kalian dari siksaan api neraka, ataupun bisa pula bermakna akan menghalangi, membentengi kalian dari ajakan-ajakan syahwat, di mana ajakan-ajakan syahwat itu akan mengantar pelakunya ke dalam neraka. Nah, inilah keutamaan ataupun salah satu keutamaan berpuasa yang disebutkan dalam hadis ini, sehingga Syekhuna Syekh Muqbil rahimahullah menyebutkan hadis ini dalam pembahasan fadlus shaum. Tapi kita tambah satu hadis lagi. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال الإمام عبد بن حميد رحمه الله تعالى في المنتخب قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم مسلم ابن إبراهيم الفراهيدي قال حدثنا حماد ابن سلمة عن ثابت وثابت ابن أسلم البناني عن أنس دري حديثني أنس وهو أنس ابن مالك أبو حمزة رضي الله عنه khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu di antara orang yang pernah memberikan pelayanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau mengatakan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza jatahada li ahadin fid du'a. Adalah Nabi alaihi salatu wasalam jika beliau bersungguh-sungguh untuk mendoakan seseorang di dalam doanya, qala, maka beliau mengatakan dalam doanya kepada seseorang, ja'alallahu alaikum salata qaumin abrar, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bagi kalian doanya orang-orang yang abrar, orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala, ya, na'am, menjadikan kalian di antara salah satu orang yang mendapatkan doanya orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Bagaimana ciri dan tanda mereka, orang-orang yang baik itu, orang-orang yang saleh itu? Yaqumunal lail, mereka itu bangun di waktu malam. Wa yasumunan nahar, mereka itu berpuasa di siang hari. Mereka berpuasa di siang hari. Laisu bi athamatin wala fujjar, mereka bukan pendosa. Laisu bi athama, mereka bukan orang-orang yang senang berbuat dosa. Wala fujjar, tidak pula mereka orang-orang yang fajir, ya, bukan orang-orang yang fajir. Hadza haditsun sahih, hadis ini adalah hadis yang sahih. Naam, hadis ini adalah hadis yang sahih. Naam, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis ini juga keutamaan bagi orang-orang yang berpuasa, bahwasanya, naam, disebutkan dalam hadis ini ya ja'alallahu alaikum salata qaumin abrar, ya semoga Allah menjadikan kalian masuk dalam golongan orang-orang yang senantiasa mendapatkan doanya orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Bagaimana cirinya? Mereka salat di waktu malam dan mereka berpuasa di siang harinya. Mereka bukan para pendosa, mereka bukan orang-orang yang senang berbuat dosa, bukan pula orang-orang yang senang melakukan perbuatan-perbuatan kefajiran. Nah, perbuatan-perbuatan kefajiran. Nah, dan ini mengisyaratkan kepada kita bahwasanya mereka itu ada orang-orang yang makbul doanya, orang-orang yang makbul doanya, orang-orang yang diterima doanya. Siapa itu? Orang-orang yang senantiasa melakukan sholat di waktu malam dan orang-orang yang melakukan puasa di siang hari. Nah, ini salah satu keutamaan orang yang berpuasa, bahwasanya doa mereka apa? Mustajabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Nabi mendoakan kita, semoga kita juga ini, kita ini salah satu di antara orang yang didoakan oleh mereka yang sifatnya seperti ini. Nah, di hadis yang lain Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan thalathu da'awatin mustajabat la syakka fihinna. Ya, hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam kitab Al-Adabul Muqrat dari Imam Al-Bukhari dan dihasankan ataupun disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Al-Adabul Muqrat. Nabi mengatakan thalathu da'awatin mustajabat la syakka fihinna. Wa ada tiga jenis doa yang sangatlah diterima oleh Allah dan tidak perlu ragu, tidak perlu diragukan. Ya, yang pertama apa? Naam, doanya seorang pemimpin yang adil bijaksana. Ya, naam. Kemudian doanya orang-orang yang musafir, doaul musafir. Kemudian ya disebutkan wasaim hatta yuftil, doanya orang-orang yang sedang berpuasa sampai dia berbuka puasa. Nah, doanya orang-orang yang sedang berpuasa hatta yuftir. Nah, doanya orang sedang puasa sampai dia berbuka puasa. Jadi ini diantara keistimewaan orang-orang yang berpuasa, bahwasanya mereka masuk dalam golongan orang-orang yang mustajab, dikabulkan doanya. Nah, wallahu alam, naktafi bihadha. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.